إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عزني الله وإياكم. كما صلى المغرب يسمى بلد اسمه لمليان الله سبحانه وتعالى لدنيا دن أخرى. ثم لكتاب مباشى كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. Sekarang kita masuk kepada penyebutan dampak negatif berikutnya daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah, atau di sini disebutkan sebuah fasal dari percetakannya, yaitu al-ma'asi tubti'u al-ghairah. Kemaksiatan itu bisa memadamkan, mematikan al-ghairah, kecemburuan. Disebutkan oleh Syaikh bin Baz rahmatullahi taala alaih, maksud dari kecemburuan adalah al-ghadabu lillah wa inkarul munkar wa kaunuhu yaghdib lillah yaghdab lillah ala basirah. Al-ghairah, kecemburuan, kata beliau rahimahullah, yang dimaukan adalah al-ghadabu lillah, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala diterjang, maka dia murka, marah karenanya. Ini al-ghairah, kecemburuan. Wa inkarul munkar, dan juga mengingkari kemungkaran yang dia lihat, dan juga agar dia marahnya itu di atas basirah, ilmu, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas kebodohan. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaih. Itu al-ghadabu lillah, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari kemungkaran, dan dia kemarahannya yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, hawa nafsu atau semangat semata. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mereka memiliki ghairah, semangat, kecemburuan terhadap agamanya. Ya, ketika agamanya dilecehkan, bangkit, hanya saja ghairah mereka tidak dibangun di atas ilmu, sehingga terjadilah apa yang terjadi dari beragam penyimpangan. Ya, mereka akhirnya mendahului penguasa, menghentikan amar ma'ruf dengan cara yang tidak sesuai, ya, dengan cara yang tidak diajarkan sama sekali oleh al-Islam. Sehingga apa, beliau harus dibangun di atas al-basirah. Cemburuan itu harus dibangun di atas ilmu dari Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman yang sahihah. Kata beliau rahimahullah, wa min uqubati dzunub annaha tudfi'u min al-qalbi nara al-ghairah. Bahwasanya di antara hukuman-hukuman dari dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa-dosa itu bisa memadamkan dari hati api kecemburuan. Di sini beliau rahmatullahi taala alaihi Ibn Al-Qayyim menggambarkan al-ghairah dengan api. Karena yang namanya al-ghairah, kecemburuan, itu laksana api. Dia bisa membakar seseorang, sehingga dia bersemangat untuk menegakkan perintah-perintah Allah, dan juga semangat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, semangat untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Ya. Ibarat api, ya, membuat seseorang semangat. Allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararati al ghariziyati li hayati jami'il badan. Yang mana al ghairah, kecemburuan ini, pada kaitannya dengan kehidupan dan kebaikan hati, itu laksana panas yang sifatnya tabi'i dalam jasad kita, yang itu bermanfaat bagi kehidupan seluruh anggota badan kita. Panas yang ada pada badan kita itu kalau dia melebihi kadarnya membuat sakit, membuat madharat. Kalau kurang juga demikian, membuat madharat. Sehingga kita dapati orang yang telah meninggal mati itu sudah hilang darinya panas dalam tubuhnya, dingin tubuhnya. Kenapa? Telah tercabut, ya, panas pada tubuhnya. Ya, demikian kata beliau rahimahullah. Jadi al-ghairah, semangat pada kaitannya dengan hati, sebagaimana panas dalam tubuh seseorang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan hati, sebagaimana panas dalam tubuh sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan dan kesehatan tubuh. Fal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al-khabati wa sifatil madhmumah. Ya, kecemburuan adalah panas, ya, hararatu, panasnya hati, dan api bagi hati, yang mana dengan panas dan api ini yang ada dalam hati, tukhriju ma fihi min al-khabath, bisa mengeluarkan dari hati beragam kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, dan sifat-sifat yang tercela dari hati, dengan definisi yang telah disebutkan oleh firman Allah, murka, benci, marah karena Allah, mengingkari kemungkaran, dimulai dari dirinya sendiri, dia bersihkan segala macam kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang datang murka Allah Subhanahu wa taala, dia bersihkan, dia angkari, ya, kemungkaran-kemungkaran yang ada pada dirinya, kemudian baru dia melangkah kepada orang lain. Dan siapa yang dia belum bisa menegakkan ghairah, kecemburuan atas dirinya, akan sulit bagi dia untuk menegakkan al-ghairah, kecemburuan pada orang lain. Ya. Kemudian wa asyrafun nasi wa a'lahum himmatan ashadduhum ghairatan ala nafsihi wa khassatihi wa 'umumin nas. Dan manusia yang paling mulia dan paling tinggi semangatnya, cita-citanya, adalah mereka yang paling tinggi tingkat kecemburuannya atas dirinya. Ya, cemburu atas dirinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dia tidak menjadikan sesuatu pun dari amalannya, ucapannya, bahkan keadaan-keadaannya, waktu-waktunya, bahkan nafasnya, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga hidupnya penuh dengan barokah. Dia manfaatkan lisannya untuk mengucapkan segala yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan anggota tubuhnya pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan waktu-waktunya pada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berada di majlis, ya, di situ penuh dengan lahun walahun, kesia-siaan, sendagurau, maka dia ingat, cemburu dia, ya, maka dia tinggalkan itu semua. Wa khasati, dan juga kecemburuannya atas orang-orang dekatnya, istrinya dan anaknya, dia tegakkan amar ma'ruf setelah pada dirinya, pada istrinya, pada keluarganya. Dia tidak biarkan anak istrinya keluar, ya, dalam kondisi tabarruj, bersolek, menggunakan wewangian, ataupun membuka auratnya. Ini kecemburuan. Dan yang apa ya, dan fenomena yang kita lihat pada kebanyakan manusia, dari banyaknya kaum wanita yang mereka keluar dalam kondisi bersolek, menggunakan minyak wangi, membuka auratnya, ini di antara fenomena-fenomena kurang atau hilangnya rasa cemburu dari orang-orang tua mereka, para wali mereka. Ini sungguh sangat jelek. Ini sebab daripada beragam perkara-perkara yang kecil. Itu sebab di antara sebab terjadinya az-zina. Wa 'umumin nas, dan juga kecemburuan atas manusia secara umum. Ketika dia mendapati manusia di hadapannya berbuat dosa kemaksiatan, bangkit kecemburuannya. Dia nasihati, dia bimbing, ya, dia tegur. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling pencemburu atas umatnya, sehingga beliau sangat-sangat antusias untuk membimbing umatnya, mentahdir, memperingatkan keras umatnya atas segala macam kemungkaran-kemungkaran, syirikan, kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu subhanahu ashaddu ghairatan minhu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih pencemburu lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti kecemburuannya manusia. Di sini kecemburuan diidhofahkan kepada makhluk. Tentunya kecemburuannya adalah sesuai dengan keadaan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kemudian juga di sini diidhofahkan, disadarkan kecemburuan kepada Allah. Tentunya tidak sama seperti kecemburuannya makhluk. Tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kecemburuan yang kosong dari kekurangan dan kelemahan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata beliau rahimahullah, kama thabata fi sahih, sebagaimana telah datang di dalam kitab as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari rahimahullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ata'jabuna min ghairati sa'din. Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuannya Sa'd, salah seorang pembesar tokoh Khazraj? Ya, beliau memiliki sifat pencemburu sekali, sampai-sampai beliau itu tidaklah menikah kecuali yang perawan-perawan. Dan beliau kalau sudah mencerai satu orang istri, maka tidak ada teman-teman yang lain yang berani maju untuk menikahinya, karena tahu betapa besar kecemburuan Sa'd ini. Beliau pernah berkata sebelumnya, yang mana ucapannya ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'd, "La ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayf ghayra musbihin." Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah ataupun radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya saya melihat ada seseorang ajnabi, orang asing, bersama istriku, maka pasti akan saya penggal lehernya dengan pedang, ghayra musbihin, itu dengan mata pedangnya, bukan bagian yang tumbulnya. Akhirnya sampailah ucapan beliau ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasul, "Ata'jabuna min ghairati Sa'd?" Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuannya Sa'd? Itu wajar. Ya, itu bagus kecemburuan. Dengan kecemburuan ini dia berupaya keras menjaga istrinya. Tidak membiarkan begitu saja istrinya keluar ke sholat ikhtilat campur baur dengan ajnabi. La akhir minhu, tapi kata Rasulullah SAW, saya lebih kecemburu lagi daripada Sa'd ketika syarat Allah subhanahu wa ta'ala diremehkan, perintah Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan, larangan Allah subhanahu wa ta'ala diterjang. Wallahu aghyar minni, sedangkan Allah lebih pencemburu lagi dariku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah cemburu ketika para hamba berbuat maksiat. Inna Allah yaghar wa ghairatullah an ya'ti al-mar'u ma haramallahu alaihi. Allah itu cemburu. Dan Allah akan cemburu apabila hamba itu mendatangi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus kita senantiasa mengingat sifat Allah cemburu ini, agar kita tidak bermudah-mudah berbuat dosa dan maksiat. Ingat, kalau kita mau berucap dan ucapannya mengandung Allah cemburu. Kalau kita ada dorongan godaan untuk berbuat satu dosa, ingat Allah cemburu dengan kita. Ya. Allah akan murka kepada kita. Ya. Kemudian hadis sahih juga tersebut dalam as-sahih al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi khutbatil kusuf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada khutbah salat gerhana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali saja. Ya. Ya ummat Muhammad, dan di situ beliau berkhutbah memperingatkan dengan keras manusia akan beberapa dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar. Kesyirikan, zina, pencurian. Qala fi khutbatil kusuf, beliau bersabda pada khutbah salat gerhana, ya ummat Muhammadin, ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. Wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hambanya yang laki-laki berzina ataupun hambanya yang perempuan berzina. Itu Allah yang paling cemburu. Dan kaum mukminin cemburu. Jelas kata Allah subhanahu wa ta'ala, walakin Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian wahai ahli iman, orang-orang yang beriman, keimanan itu indah dalam hati-hati kalian, dan Allah jadikan atas kalian kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Kaum mukminin mereka cemburu ketika ada di antara manusia yang berzina. Rasulullah lebih cemburu lagi, Allah lebih lagi cemburunya. Iya. Wa fi sahih juga tersebut di dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada aghyaru min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih bercemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus hati-hati kita. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang mendatangkan cemburu Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita akan tertimpa kemudaratan karenanya. Min ajli dhalika harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena sifat cemburu Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi, maka Allah haramkan perkara-perkara yang keji, baik itu yang nampak ataupun tersembunyi dalam hati. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji seperti zina, liwatnya semisalnya, baik itu yang tampak ataupun yang lahir, dosa perbuatan al-bawi melampaui batas tanpa hak. Di sini bihoi hak adalah sifatun gawah, sifatun gawah, untuk menjelaskan bahwa yang namanya al-bawi, perbuatan bawi melampaui batas, itu tidak ada al-hak, tidak dibangun di atas al-hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sulthana, dan dari berbuat syirik dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada sulthan bukti padanya. Kemudian juga dari kalian mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Kemudian wala ahada habbu ilaihi al-'udru min Allah. Di satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat tinggi cemburunya atas para hamba, di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun yang lebih cinta, lebih suka terhadap uzur, untuk menerima uzur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat cinta kepada mereka para hamba yang meminta uzur kepadanya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Min ajli dhalik arsala rusula mubashirin wa mundhirin. Oleh karena itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sangat cinta menerima uzur dari para hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasulnya mubashirin wa mundhirin, dalam keadaan mereka memberi kabar berita gembira ridha Allah dan surganya, khususnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa mundhirin, memberi peringatan keras bagi mereka-mereka yang kufur, membangkang kepada rasulnya. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah utus rusul, rasul-rasul membawa berita gembira dan peringatan. Apa tujuannya? Agar jangan sampai ada bagi manusia alasan hujjah setelah diutusnya rasul. Ketika mereka disiksa, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak bisa beralasan. Belum sampai kepada kami ya Allah seorang pemberi peringatan, belum sampai kepada kami ya Allah kitab, tidak ada uzur lagi mereka jika Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian wahai ahlun nar seorang pemberi peringatan, sehingga mereka pun pasrah merasa salah. Sudah sampai kepada mereka utusan Allah, seorang yang memberi peringatan, tapi mereka tetap di atas kekufurannya, dosa-dosa dan maksiatannya, sehingga tidak ada uzur bagi mereka, sehingga mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala karenanya. Wala احد احب اليه من اليه المدح من الله من اجل ذلك اثنى على نفسه. Tidak ada orang pun yang lebih suka, lebih cinta kepada pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk menerima segala macam pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang mengadakan, menciptakan perkara-perkara yang terpuji. Segala macam kebagusan yang ada pada hambanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepatutnya untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika asna 'ala nafsi, karena Allah Subhanahu wa taala begitu suka, begitu cinta dan pujiannya, maka Allah puji dirinya sendiri. Di dalam satu doa yang seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika sujud juga di akhir-akhir salat adalah doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asmaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu. A'udzu biridhaka min sakhatika, dari kemurkaan-Mu. Wa bi'afwatin 'afatika min 'uqubatik, dan aku juga berlindung ya Allah dengan pemaafan-Mu dari hukuman-Mu, siksa-Mu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung darimu kepada-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menghitung pujian yang pantas untuk-Mu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Ini doa yang sangat bagus, sangat indah di dalam kitab tauhid. Ya. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaihi, فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. Maka Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini antara al-ghairah, sifat cemburu, yang mana dasarnya sifat cemburu adalah karahatul qabaih, ketidaksukaan terhadap perkara-perkara yang buruk, wa buduha, dan kebenciannya kepada perkara tersebut. Wa baina mahabbatil udhr, dikumpulkan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap udhurnya para hamba. Alladhi yujibu kamal al-adli, yang mana ini menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya cemburunya tinggi atas para hambanya, di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala ya mencintai udzur para hamba, maha memaafkan para hambanya yang mereka mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده. Dan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan kecemburuannya yang tinggi, di sisi lain Allah juga cinta, أن يعتذر إليه عبده, untuk para hambanya meminta uzur, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. ويقبل عذر من اعتذر إليه, dan Allah Subhanahu wa taala mesti menerima uzur orang yang meminta uzur kepadanya selama masih ada kesempatan di dunia ini. Adapun di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan. Iya. Sehingga hendaknya kita di waktu yang baik ini di dunia meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam dosa-dosa yang kita perbuat yang membangkitkan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti dengan segala perkara-perkara yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyiksa hambanya dengan hambanya ini mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan cemburunya Allah, yaitu dosa-dosa dan maksiat, hatta yu'dzir ilaihim, hingga Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujjah atas mereka, Allah jelaskan atas mereka bahwa perkara-perkara ini adalah perkara yang mendatangkan murka Allah, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jauhilah oleh kalian. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali kalian tidak akan menyiksa satu kaum hingga telah mengutus kepada mereka seorang utusan. Kemudian apabila utusan ini telah menjelaskan kepada mereka, kemudian mereka membangkang, mendustakan utusan Allah, maka haqqat 'alaihimul 'adzab. Tanpa sebab mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi dhulmi wa ahliha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmi wa ahliha muslihun. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa li ajli dhalika arsala rasulahu, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, i'zaran wa inzaran, dalam rangka menegakkan hujjah atas mereka dan juga dalam rangka memberikan peringatan atas mereka. Akan ingat mereka-mereka yang mau ingat dari kaum mukminin, dari mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, dan akan berpaling mereka-mereka yang berbaik. Wa hadza ghayatul majdi wal ihsani wa nihayatul kamali, dan ini adalah puncak dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tegakkan atas manusia hujjah. Allah utus kepada mereka para rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Sebelum sampai perkara ini semua kepada mereka, mereka tadi diangkat, tidak layak diangkat oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan puncak kemuliaan Allah, puncak kebaikan Allah Subhanahu wa taala, juga puncak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna katsiran mimman tashtaddu ghayratuhu min al-makhluqin tahmiluhu shiddatul ghayrati ala sur'ati al-iqa'i wal-uqubati min ghayri i'dharin minhu. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala kecemburuannya terpuji. Kenapa? Karena diiringi kecemburuan ini dengan i'zar, ataupun diiringi dengan penerimaan uzur para hamba, diiringi dengan penegakan hujjah atas para hamba. Adapun kebanyakan para makhluknya, mimman tashtad ghayratuhu, yang tinggi kecemburuannya, tahmiluhu shiddatul ghayrati ala sur'atil iqa'i wal 'uqubah, kecemburuan yang tinggi yang sangat ini menjadikan dia tergesa-gesa, terburu-buru untuk menimpakan kejelekan kepada yang dicemburui. Ini keliru. Membalas orang yang dia cemburui, tergesa-gesa, tanpa sebelumnya dia tegakkan hujahnya, tanpa dia mau menerima uzurnya, tersegera dia timpakan hukuman kepada orang yang dia cemburui, karena tingkat kecemburuannya yang begitu tinggi, tidak terkontrol. Min ghairi i'zarin minhu, tanpa sebelumnya diberikan peringatan-peringatan kepadanya. Wa min ghairi qabulin li'udhrin li'udhri man i'tazara ilaih, dan tanpa dia mau menerima uzurnya, orang yang menyampaikan alasan-alasannya, uzur-uzurnya, saya itu berbuat demikian, mohon maaf ya menyakiti anda karena saya punya uzur ini dan itu. Atau dia misalkan seorang suami mendapat istrinya berbicara asyik dengan seorang laki-laki yang dia kenal, tiba-tiba kecemburuannya muncul, murka dia, marah dia, dihajar habis-habisan. Ya. Ini pun keliru. Harus sebelumnya dia nasihati, tidak boleh kamu untuk berkhulwah, berduaan dengan ajnabi. Allah Subhanahu wa taala melarang demikian dan demikian, Rasul pun demikian dan demikian. Dan juga dia harus menerima uzurnya tatkala ternyata yang berbicara dengan istrinya adalah keponakannya misalkan, apalagi adiknya, pamannya, harus diterima dengan uzur. Ya. Tapi mereka-mereka yang uzur ataupun kecemburuan yang melampaui batas, itu membuang itu semua. Bal qad yakunu fi bal qad yakunu lahu fi nafsi al-amri uzrun, padahal bisa jadi pada perkara yang dia bangkit kecemburuannya di situ ada uzur, ada alasan yang bisa diterima. Wala tad'uhu shiddatul ghayra an yaqbal 'udhrah, dan juga kebanyakan mereka-mereka yang tingkat kecemburuannya tinggi daripada makhluk itu, kecemburuannya yang tinggi ini tidak membiarkan dia untuk menerima uzur dari orang lain, padahal ada uzur, ada alasan yang bisa diterima. Wa katsirun, jadi ada tiga kelompok manusia. Yang pertama, dia memiliki kecemburuan yang sangat tapi tidak terkontrol. Ya, tidak menerima uzur dari orang lain. Kemudian yang kedua, kecemburuannya tipis sekali, rendah sekali tingkat kecemburuannya. Iya. Wa katsirun mimman yaqbalu al-ma'adhira yahmiluhu 'ala qabuliha qillatul ghairah. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang menerima uzur-uzur, yahmiluha 'ala qabuliha qillatul ghairah, yang membuat dia memberikan uzur ternyata rendahnya tingkat kecemburuan dia. Hatta yatawassa'a fi turukil ma'adhir, sehingga dia bergampang-gampang untuk memberikan uzur. Dilecehkan keluarganya, anak istrinya, dimaafkan saja begitu saja. Tidak dituntut, tidak marah, tidak cemburu, tidak bangkit. Biasa saja dia melihat istrinya, anak perempuannya keluar dalam kondisi tabarruj, berdandan, bersolek, berbicara, ngobrol asyik dengan ajnabi, menampakkan auratnya, dimaafkan, dimaklumi. Apa sebabnya ini? Qillatu al-ghairah, kecilnya tingkat kecemburuan, ini pun jelek. Wa yara 'udran ma laysa bi 'udrin, dia memandang sesuatu sebagai uzur padahal itu bukan uzur. Oh biasa kok itu teman sekolahnya. Oh biasa kok ini demikian dan demikian. Ya. Hatta ya'tadir katsirun minhum bil qadar, sampai-sampai di antara mereka ada yang menerima uzur dengan takdir, ini takdir. Sudah selesai. Tidak dituntut, tidak bangkit kemarahannya, ya kecemburuannya dengan dalil takdir. Ini pun jelek. Wa kullu minhuma ghairu mamduhin 'ala al-islam, masing-masingnya dari dua kelompok ini, ekstrem kanan dan kiri, ghairu mamduh, tidak terpuji, tercela secara mutlak, yang mereka berlebihan kecemburuannya sehingga tidak kenal uzur. Ya, ini tercela. Juga yang kedua, yang rendah sekali tingkat kecemburuannya, ini pun tercela. Yang terpuji adalah mereka yang tengah-tengah, memiliki sifat kecemburuan, tapi diiringi dengan i'zar, menegakkan hujjah, diiringi dengan qabul al-'udzur, al-'udzur, terima terhadap uzur. Ya, yang syar'i tentunya uzurnya. Demikian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة لا صحيح dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya beliau bersabda sesungguhnya di antara ghairah sifat cemburu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat penjelasannya seperti apa itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma yabghaduhu Allah, jadi antara sifat cemburu ada yang dibenci dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah lewat. Fallati yabghaduhu Allah al-ghairatu fi ghairi raibatin. Adapun kecemburuan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala adalah kecemburuan tidak pada tempatnya, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan padanya. Kecemburuannya dibangun di atas dugaan-dugaan buruk, suuzon, tidak ada bukti-bukti yang nyata padanya. Tuduhan-tuduhan tanpa dalil. Ini yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Istrinya, anaknya tidak ngapa-ngapain, dimarahi, dituduh berbuat ini dan itu, lakukan ini dan itu. Ini tidak baik, tidak benar. Wajah kawal hadis, kemudian sebutkan hadisnya secara lengkap. Wa innamal mamduh ibtiranul ghairati bil udhr, hanyalah kecemburuan yang terpuji adalah kecemburuan yang diiringi dengan udhr. Ketika ada udhr ini malu. Seperti ini contoh mudahnya. Ya, ketika dia mendapati istrinya berbicara asyik dengan laki-laki yang tidak dia kenal, kemudian dia tanya, ternyata ada udhurnya, ternyata laki-laki yang diajak bicara istrinya adalah pamannya atau keponakannya atau mahramnya yang lain, ya, dia terima itu udhur. Ya. Fayaghar fi mahalil ghairah, maka dia bangkit cemburu pada tempatnya. Wa ya'dhuru fi mawdhi'il 'udhr, dan memberikan udhur pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia harus bangkit cemburu, kapan dia memaklumi. Wa man kana hakadha fa huwa al-mamduhu haqqan, siapa saja yang keadaannya demikian, sifat cemburunya demikian, maka maka dia terpuji hakka secara pasti. Orang yang terpuji dia, orang yang bagus. Ya. Dan kesimpulan itu subhanallah adalah melahirkan banyak maslahatan apabila dengan qaidah yang telah disebutkan diri dengan uzur. Ya, disebutkan oleh Ar-Rafi' ya, Al-Asfahani rahimahullah, kata beliau, "Kullu ummatin wudi'at al-ghayratu fi rijaliha wudi'at al-'iffah fi nisa'iha." Setiap umat, setiap kaum yang diletakkan pada hati-hati mereka kaum laki-lakinya kecemburuan, setiap kaum yang kaum laki-lakinya memiliki kecemburuan, itu akan diletakkan pada diri-diri mereka kaum wanitanya al-'iffah, penjagaan terhadap kehormatan. Sebaliknya, kalau laki-lakinya kurang, bahkan hilang kecemburuannya, maka niscaya mereka kaum wanitanya itu akan hilang pada mereka kehormatan mereka. Ya, dengan mudahnya mereka na'udzubillah menghinakan diri-diri mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Walamma jama'a Allah subhanahu sifatil kamal kulliha kana ahaqqa bil madh min kulli ahad." Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan untuk dirinya sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian min kulli ahad, dari semua orang, dari semua makhluk. "Wala yablughu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lah." Tidak ada seorang pun yang bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Seseorang seandainya dia gunakan umurnya, setiap nafasnya untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai dia lahir hingga dia mati, dia gunakan waktunya untuk memuji Allah, lisannya senantiasa bahasa dan fikir kepada Allah, anggota tubuhnya senantiasa digunakan pada perkara-perkara yang mendatangkan dari Allah, tetap belum bisa dia memuji Allah sebagaimana mestinya. Ya. "Bal huwa kama madaha nafsah." Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala keadaannya seperti Allah memuji dirinya. Yang bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya adalah Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. "Wasna ala nafsih." Dan sebagaimana Allah menyanjung dirinya. "Fal ghuyur." Al ghuyur adalah seorang yang memiliki sifat cemburu. Lawannya dayus, orang tidak memiliki kecemburuan. "Qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifati." Sungguh dia telah mencocoki Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya pada satu sifat dari sifat-sifatnya, meskipun hakikatnya berbeda. Jadi orang yang memiliki sifat cemburu itu mencocoki salah satu sifat pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala terpuji, meskipun berbeda masing-masing sifat sesuai dengan keadaannya. Yang pertama disandarkan kepada hamba yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dan yang kedua disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang penuh dengan kesempurnaan. "وَمَنْ وَافَقَ اللَّهَ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ قَادَتْهُ تِلْكَ الصِّفَةُ إِلَيْهِ بِزِمَامِهَا." Siapa yang dia mencocoki Allah subhanahu wa ta'ala pada satu sifat dari sifat-sifat Allah, maka kecocokan ini akan membawa dia, ya, قَادَتْهُ تِلْكَ الصِّفَةُ, maka sifat ini akan membawa dia kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kekangnya. "Wadkhalathu ala rabbih." Dan sifat tersebut yang dia sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. "Waqarrabathu min rahmatih." Mendekatkan dia kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. "Wasayyaratuhu mahbuban lah." Dan menjadikan dia sebagai seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Fa'innahu subhanahu rahimun yuhibbu ruhama." Karena Allah yang maha suci cinta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala rahimun adalah zat yang maha rahim, maha rahmat, penuh dengan belas kasih sayang. "Yuhibbu ruhama." Dan juga Allah mencintai para hamba yang memiliki rahmat. "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Hanyalah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para hambanya adalah mereka-mereka yang memiliki rahmat. Ya, sudah kita sering contohkan bagaimana keadaan seorang wanita yang dia tercabut rahmatnya. Ya, dia memenjarakan, mengurung kucing dalam kondisi tidak dikasih makan dan minum hingga mati. Allah ancam dengan an-nar. Kenapa? Karena dia telah tercabut dari hatinya rahmat, sehingga dia tidak mendapat rahmat dari Allah. Dia dimasukkan dalam an-nar. Ya. Dan kita tahu juga bagaimana seorang wanita di zaman Bani Israil yang dia pelaku maksiat, kemudian dia mendapati dia dalam perjalanannya seekor anjing yang kehausan sampai-sampai dia memakan yang namanya pasir, maka dia pun muncul rahmatnya. Akhirnya dia lepas salah satu sepatunya, kemudian dia ambil dengannya air, kemudian dia beri minum. Maka dia pun Allah masukkan ke dalam rahmatnya, ampunannya. Karimun yuhibbul kurama, Allah itu dermawan, mulia, mencintai orang lain dermawan yang mulia. Alimun yuhibbul ulama, Maha berilmu, mencintai mereka para ulama. Qawiyun yuhibbul mu'min al-qawi, Allah Maha perkasa, Allah Maha kuat, mencintai para hamba, mencintai kaum mukmin yang kuat imannya. Wa huwa ahabbu ilayhi minal mu'min ad-dha'if, seorang mukmin yang kuat imannya, apalagi ditopang dengan kekuatan badannya, keberaniannya dan yang lainnya, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Hayyun yuhibbu ahlal haya, Allah pemalu. Allah Subhanahu wa taala pemalu. Allah malu ketika ada hambanya yang dia mengangkatkan tangannya meminta kepada Allah kemudian mengembalikan tangannya dalam kondisi kosong. Yuhibbu ahlal haya, dan Allah mencintai mereka-mereka orang yang memiliki rasa malu. Jamilun yuhibbu ahlal jamal, Allah Subhanahu wa taala indah, baik, mencintai orang-orang yang mereka baik, mencintai keindahan juga. Witrun yuhibbul witra, Allah ganjil dan menyukai perkara yang ganjil. Sampai di sini disebutkan bahwa ada asilah atau lanjut cukup dulu. Iya. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukup sampai di sini dan belum selesai pembahasan tentang dampak negatif yang berupa matinya api kecemburuan. Insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya bismillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.